ini sekedar ini aja kok, sekedar contoh, bukan beneran. Bahwasanya enggak boleh minum susu sama barang-barang sama ikan, yang enggak mau kasihkan saya. Sekedar contoh ini. Contoh. Betul enggak? Orang ada yang takut gitu. Ya. La apa? Takut sama ini. Harus siarokat semua ini kelihatannya. Sama apa artinya? Nah, terus. Nah. Alaban apa? Nah, tinggalan zaman kalau alaban enggak tahu. Nah, lihat. Perhatikan ini. Fiilnya, kalau kita pasti ilmu boleh kan? Kalau antum sukun, la ta'kul as-samak dan tashrob al-laban, disukun semua nih. Mananya pak? Anda yang pernah belajar. La ta'kul as-samak wa tashrob al-laban, mananya pak? Perlu. Janganlah kamu makan ikan dan sama dengan makan minum susu. Liru. Kalau disukun ini, berarti larangan dari melakukan kedua-duanya. La ta'kul as-samak wa tashrob al-laban, disukun. Jangan kamu makan ikan, jangan pula kamu makan susu, enggak boleh. Kamu lagi puasa kok. Nah, paham enggak? Kalau disukun nih. Bersamaan. Bukan bersamaan. Iya. Ah, kalau sekarang diganti sukunya, tashrobnya ya. Menjadi dhammah. Ya, la ta'kul as-samaka wa tashrubul laban. Berarti larangan dari makan ikan boleh, pembolehan minum susu. La ta'kul as-samak, jangan kamu makan ikan. Silakan kamu minum susu. Dhamma. Sekarang diganti fathah. Ya. La ta'kul as-samaka wa tashrubal laban. Artinya larangan dari mengumpulkan keduanya dalam satu waktu. Jangan kamu makan ikan sambil minum susu. Dari mana makna-makna ini bisa diketahui? I'rab. Ah itu kan. Sama enggak berarti antara fi'il mudhari dengan isim? Ada samaan. Ada yang lain? Masih empat lagi atau lebih? Cukup ini aja. Atau satu lagi? Lagi. Lagi, ya. Berarti paham kalau lagi ya. Nah, ini sudah foto belum, Pak? Jangan jangan kena orangnya ya. Nanti nah, rekam. Boleh, Pak. Cepat itu, cepat rekam. Barangkali tulis. Ya, kalau tidak bisa, dihapus. Ya. Kemudian sisi kesamaan berikutnya, kemiripan antara isim dengan fi'il adalah dalam masalah ibham. Ibham. Watahsis. Ini kelas-kelas lumayan ya, tapi mau paham ya antum. Tahsis. Ibham. Masalah ibham. Al-ibham. Sama aja ya. Al-ibham. Masalah ibham ya, ini maknanya itu mubham, tidak jelas. Iya. Contohnya nih. Watahsis maknanya dihususkan. Contoh nih. Ja'a isim dulu ya. Rajulun. Rajulun. Nah. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Ini jelas enggak rajulun ini maksud? Datang seorang laki-laki. Hah? Tidak jelas berarti ini mubham kan? Mubham itu enggak jelas. Sama juga ada fi'il seperti itu. Ini pada isim kan? Ya. Pada fi'il mudhari' contohnya. Fi'il mudhari' pun ada yang mubham. Contohnya yakhruju Muhammadun. Muhammad keluar. Ada ibham enggak di sini? Ada, karena yakhruju fi'il mudhari' kan maknanya dua. Kalau enggak sekarang, nanti. Ini enggak jelas kapan ya keluarnya. Sama-sama ada mubhamnya kan? Sama enggak berarti? Kalau judulnya yakhruju ada. Ah ini menjadi khusus ketika disifati rajulun salihun misalkan. Nah. Datang kepadaku seorang yang soleh, enggak mubham lagi. Ini juga bisa khusus. Tapi dengan apa? Dimasuki sin misalkan. Saya khruju berarti mana apa? Atau kalau misalkan al-an, kapan keluarnya berarti? Sekarang. Ah itu. Sama enggak dari sisi ini? Dari sisi mubham dan itakhsin sama.